بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Terghib wa Terhib karya Imam Al-Mundiri Abdul Azim Ibn Abdul Qawi rahimahullah. Bab berikutnya yang beliau sebutkan At-Terghib fi siyami Ramadan ihtisaban wa qiyamu laylihi siyama laylatil qadr wa maja'a fi fadlih. Terghib tentang motivasi, dorongan orang untuk puasa Ramadan ihtisaban dengan mengharap pahalanya di sisi Allah. Dan juga dorongan serta anjuran untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, salat malam atau tarawih, terutama di malam Lailatul Qadar. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaannya. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah mukhtasara. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyam lail Lailatul Qadar, mendapati Lailatul Qadar salat karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni pula dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah secara ringkas. وفي رواية للنسائي في رواية نسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dalam riwayat Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar iman dan ihtisab, maka akan diampuni pula dosanya yang telah lalu. Qala wa fi hadithi Qutaibah wa ma ta'akhkhar. Kata Imam Nasa'i telah meriwayatkan dalam hadis Qutaibah, perawinya Qutaibah bin Sa'id al-Baghlani, salah seorang perawi hadis, ditambah wa ma ta'akhkhar, ufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu dalam riwayat Qutaibah. Qala al-Hafiz rahimahullah, infarada bihadhihi ziyada Qutaibah bin Sa'id an Sufyan wa huwa thiqatun thabit. Kata Hafiz rahimahullah, tambahan ini wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang, dosa yang akan datang juga diampuni, tambahan ini hanya Qutaibah bin Sa'id yang meriwayatkan dari Sufyan. Dan Qutaibah imam fiqh sabit. Dan kita tahu dari derajat perawi muhaddidin, julukan atau gelar fiqhatun sabit itu pada posisi kedua, karena yang tertinggi dengan af'alut tafdhil, awsaqun nas, asbatun nas, yang paling fiqh, yang paling sabit. Yang di bawahnya derajat kedua, perawi yang ditausik, yang dipuji atau direkomendasi ulama dengan double fiqh sabit, fiqh hujjah, dan yang sepertinya yang sama dengan itu. Nah, ini Qutaibah bin Sa'id disebutkan thiqah sabit, double pujian kepadanya. Nah, ini bukan perawi thiqah biasa tetapi tinggi derajatnya. Dan Qutaibah imam yang diriwayatkan dari beliau al-Jama'ah, a'immah kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan dari Qutaibah dan langsung tanpa perantara. Imam besar beliau. Wa isnaduhu ala syartis sahih, dan sanadnya pun kata Hafidz sesuai dengan syarat sahih Bukhari. Wa rawahu Ahmad bi ziyadah ba'da dzikri shaum bi isnadin hasan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan tambahan tadi wa ma ta'akhkhar, dan dosanya yang akan datang juga diampuni. Diriwayatkan itu oleh Imam Ahmad setelah penyebutan puasa. Ya, ini barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan sanad yang hasan, illa anna Hammadan syakka fi wasli au irsali. Tetapi dalam riwayat Imam Ahmad, Hammad perawinya ragu apakah itu tambahan wa ma ta'akhkhar dan yang akan datang mausul bersambung sanadnya atau mursal terputus. Qala al-Khattabi, kata Imam al-Khattabi, qauluhu imanan wa ihtisaban, ucapan Rasulullah SAW karena iman dan ihtisab. Kalau disebutkan Khattabi, di mana kira-kira Khattabi berkomentar ini? Imam Khattabi menerangkan demikian tentang hadis. Di mana? Hadis diriwayatkan salah satunya oleh Bukhari, Muslim, terus Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Khattabi rahimahullah punya syarah terhadap Sunan Abu Dawud, Ma'alimus Sunan. Juga Khattabi punya syarah terhadap Bukhari. Khattabi juga punya syarah terhadap Bukhari, A'lamus Sunan. Baik, Khattabi sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yang puasa Ramadan, yang salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maknanya ai niyatan wa azimah, dengan berdasarkan niat dan azimah, tekad dan harapan besar untuk mendapatkan keutamaannya, dan yakin iman tentang kewajibannya puasa Ramadan. Wa huwa an yasumahu 'ala tasdiq. Dengan kata Khattabi, dia puasa shoma Ramadana imanan wa ihtisaba. Puasa Ramadan itu berdasarkan tasdiq, mempercayai, membenarkan bahwa dia yakin, dia benarkan, dia yakini ini perintah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dia dan segala sesuatu, bahwa ini kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Dia yakinin dan dia benarkan bahwa ini perintah, beban yang harus dia jalani. Dia percayai, sehingga amal soleh ini, terutama puasa dalam hal ini, tidak dia lakukan secara hampa, hanya dia jalani begitu saja karena kebiasaan dan rutinitas, atau karena banyak mayoritas muslimin jalani, dia pun ikut menjalani. Lah, tidak demikian. Tetapi dengan keyakinan hati penuh, dia benarkan dan dia percayai bahwa ini perintah Allah, kewajiban yang harus dia jalani. Iman, karena iman dia jalani puasa Ramadan itu. Warraghbah fi thawabihi, dan juga mengharap pahalanya, mengharap keutamaannya. Ketika dia jalani puasa itu dengan harapan keutamaan, telah lalu keutamaan-keutamaan puasa. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Mundiri sebagai junna, perisai, pelindung hamba dari neraka, dari kemaksiatan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tanpa hitungan, besar, hanya Allah yang mengetahui pahalanya, sebagai kafarah, sebagai amalan yang mengantarkan hamba ke dalam surga, memberi syafaat kepada orangnya, dan yang lain-lain tentang keutamaan puasa. Mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thayyibatan fi nafsihi ghairu karihin, ghairu karihin lahu wala mustathqilin li siyamih. Dia jalani puasa itu dengan senang hati. Thayyibatan fi nafsihi, dengan sukarela. Jadi pertama dia yakini ini memang kewajiban Allah, dia yakin ini perintah dari Allah yang harus saya jalani, perintah dari Rabbul Alamin, dan mengharap pahalanya, serta melakukan itu bukan karena terpaksa, bukan dengan berat hati. Ya Allah, sesungguhnya gak senang dengan amalan ini, sesungguhnya dirinya tidak menyenangi dan berat hati menjalaninya. Bukan, bukan demikian. Tetapi dengan senang hati, dengan sukarela, tidak merasa terbebani dengan adanya puasa ini. Wala mustatilin li ayyami, juga dia tidak merasa panjang hari-harinya. Duh, kapan selesainya Ramadan ini? Ya Allah, dihitung masih hari ketiga, masih hari keempat, kapan selesainya Ramadan? Bukan demikian menunggu selesainya, tidak merasa panjang, tidak merasa lama, justru dia berharap mendapatkan keutamaan Ramadan. Lakin yaghtanim tula ayyamihi li'idhami thawab. Justru kata Khattabi, dia menggunakan kesempatan emas ini di bulan Ramadan yang digandakan pahala, dibelenggu syaitan, dia gunakan kesempatan itu, panjangnya hari, baik itu pada setiap hari panjang dari fajar sampai maghrib, juga dari hari pertama sampai hari akhir Ramadan dia gunakan semua itu untuk mendapat pahala sebanyak-banyaknya dengan melakukan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, bacaan Quran atau sesuatu yang bermanfaat. Demikian kata Imam Khattabi, itu makna imanan wahtisaban. Wa qala al-Baghawi, disebutkan pula oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, qauluhu ihtisaban, adapun ihtisaban di dalam hadis ai talaban liwajhillah wa thawabih, mengharap wajah Allah dengan puasa ini, mengharap pahala di sisinya. Orang ketika menjalaninya dalam keadaan tamak, dalam keadaan ambisi, dan berharap besar untuk mendapat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yuqalu, disebutkan dalam bahasa kata Imam Baghawi, fulanun yahtasibul akhbar wa yatahassabuha ayyatatallabuha. Fulan yahtasibul akhbar, berihtisab akhbar, berita, informasi, akhbar. Atau juga disebutkan yatahassabul akhbar, bisa sama dalam bahasa bersinonim, yatahassab dan yahtasib. Maknanya yatatallab, orang yang mencari berita, cari info. Orang cari info bagaimana? Ya semangat kesana kayak wartawan. Layaknya wartawan. Tanya, cari, enggak akan duduk dia, enggak akan diam. Bergerak aktif kesana kemari. Sana mungkin enggak ngasih berita, dia datangi pihak lain, dia korek. Masih belum dapat, dia datangi saksi, dia datangi ini, dia ingin dapat berita, infonya apa hari ini. Itu makna ihtisab. Nah demikian pula yang puasa, cari semangat dan aktif untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihtisaban seperti yang Rasulullah sebutkan. Yang puasa Ramadan ihtisaban, iman sudah kita pahami tadi, mengimani kewajibannya, mempercayainya, dan ihtisab, tidak sia-sia dia jalankan ibadah ini, tapi mengharap dan mencari pahalanya di sisi Allah. Dan itulah makna makna ihtisab. Secara umum itu makna takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, yaitu maknanya dengan ilmu dan dengan mengharap pahala Allah. Seperti kata Imam Baluk Ibnu Habib rahimahullah. Dan ini meluruskan dan membantah pemahaman menyeleweng, bahkan sesat, dari orang-orang sufi yang menyatakan bahwa dalam beribadah orang gak boleh mengharap pahala. Itu pamrih berarti. Kata mereka, kalau kamu taat menjalankan amal soleh, ibadah kepada Allah, gak boleh dorongan yang memotivasi kamu beramal itu adalah ingin dapat surga dan kenikmatannya, pahala. Berarti kamu gak ikhlas karena Allah, tetapi karena pahala itu. Jahil orang yang berkata seperti ini, bodoh. Makanya disebutkan, entah benar atau tidak, tapi ma'ruf, dan mereka mendengung-dengungkan dan selalu menyebutkan kalau itu pernyataan seorang tokoh sufi wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang menyatakan, "Ya Allah," kata dia, bahasa Arab tentunya, yang artinya, "Kalau saya ini beribadah kepadamu, beramal soleh, mengharap surga karena apa, terbayang-bayang kenikmatan surga, itu yang mendorong dan memotivasi orang saya untuk beramal soleh, maka jangan masukkan saya ke dalam surga. Dan kalau saya meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat karena takut dari neraka, takut dari azab, maka cemplungkan saya ke dalam neraka, masukkan saya ke dalam azab." Nah, ya mudah-mudahan Allah kabulkan doanya kalau itu yang dia doakan. Orang disebutkan di dalam Quran banyak ayat bercerita tentang surga. Berapa banyak ayat? Jannah tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dari khamr, dari madu, dari susu, buah-buahan, bidadari-bidadari surga, dan segala kenikmatan yang Allah ceritakan dalam surga. Untuk apa diceritakan oleh Allah? Pengantar tidur. Cerita sia-sia. Sengaja Allah kisahkan dan Allah ceritakan semua itu untuk membuat semangat seorang mukmin dalam beribadah, agar dia mengharap pahala dengan amalannya mendapatkan surga itu. Dan itulah makna ihtisaban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Beramal itu mengharap pahala, mengharap dan mengejar, mencari pahala yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal bukan sia-sia. Dan ini tidak bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah. Kalau kita mengharap surga, kalau kita mengharap pahala, bukan berarti kemudian mencoreng keikhlasan kita kepada Allah. Karena yang menjanjikan pahala itu juga Allah, yang menyebutkannya juga utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru pahala ini disebut agar orang semangat. Orang kemudian punya tenaga dan giat di dalam menjalankan amal soleh tersebut. Sama ketika Allah kisahkan banyak ayat tentang neraka. Berapa banyak dalam Quran? Jahannam, nar, adabnya setiap kali kulit mereka matang diganti oleh Allah kulit yang baru. Nah, menurut sebagian penemuan, wallahu a'lam benar tidaknya, bahwa manusia itu bukan indera ya, alat atau untuk merasakan itu hanya di kulit. Artinya kalau dia tersengat benda panas, yang merasakan itu ya kulitnya. Kalau dia terkena benda dingin, tergores pisau misalnya, atau kaca dan semacamnya, nah itu yang paling terasa adalah kulit. Dia terasa sakit, dia terasa perih, nah, terasa dingin, semua itu kulit. Di kulit itu ada saraf. Saraf apa, dokter? Mereka sebutkan saraf apa begitu. Nah, di situ memang perasa dan alat untuk orang itu merasakan kenikmatan atau sakit. Oleh sebab itu, ketika Allah sebutkan kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab, di surat Al-A'raf, yaudzubillah, setiap kali matang kulit mereka, kami gantikan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. siksaan kami di neraka. Masyaallah al-afiyah wassalam. Yang Allah sebutkan kulit, karena memang itu yang terasa ketika terbakar, ketika kena panas, ketika kena dingin, kulit. Ketika matang kulitnya, Allah ganti dengan kulit baru seperti sedia kala, dan terasa lagi dia siksaannya. Kamu saja kalau terkena pisau di jari, sakit kan pertama kena atau kena cutter, perih sakit. Begitu sudah kamu kasih obat merah misalnya, jari yang lain terkena lagi, terasa sakitnya. Bayangkan ini terus menerus, dan bukan hanya di jari, seluruh tubuhnya terkena azab. Matang kulitnya diganti oleh kulit yang baru, karena di situ dia merasakan azab. Dipisahkan oleh Allah sedetail mungkin, baik itu kenikmatan surga maupun azab neraka. Untuk apa semua ini? Apa sia-sia? Tidak. Allah sebutkan neraka, jahannam, azabnya agar orang takut, sehingga dengan itu menahan diri dari kemaksiatan, menjauhkan dirinya dari dosa yang membuat Allah murka kepadanya. Dan itu pun tidak bertentangan dan sedikit pun tidak menggores rasa takut seseorang kepada Allah. Justru itu bukti, bukti orang takut kepada Allah, takut kepada azab, kepada neraka, sehingga dia jauhi kemaksiatan. Kembali kepada hadis, bahwa kata Imam Al-Khattabi, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW sebutkan dalam menjalani puasa, hendaknya orang iman tentang kewajibannya, meyakini, karena banyak muslim dia puasa, gak makan, gak minum, gak jima, tetapi hampa dirinya, kosong, gak ada keyakinan kalau ini kewajiban perintah Allah disampaikan oleh Rasul SAW. Seakan dirinya robot, hanya dipecet tombolnya kemudian melakukan amalan soleh tersebut, hampa. Mukmin tidak demikian, punya nyawa dalam beribadah, ibadahnya, amal solehnya, ada nyawanya. Iman dasar dia menjalankan ini, karena dia yakin dan membenarkan bahwa ini perintah dari Allah SWT. Seperti orang Arabi, orang Badu, orang pedalaman yang datang kepada Rasul SAW, Dhamam ibn Tha'labah, aku mau tanya kepada kamu Rasulullah SAW, dan saya harap kamu tidak marah. Kalau betul Allah yang memerintahkan kamu sholat lima waktu sehari semalam, kata Rasulullah, iya betul. Apa betul Allah yang memerintahkan kamu puasa sebulan dalam setiap tahun, yakni Ramadan? Kata Rasulullah, iya betul, Allah yang memerintahkanku itu. Apa betul tentang zakat, haji dan seterusnya? Sampai dia katakan, aku bersumpah di hadapanmu bahwa aku tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi. Artinya dia hanya jalankan yang wajib ini. Dia gak mau nambah amalan-amalan sunnah, sholat-sholat yang sunnah dia gak mau jalani, puasa-puasa yang sunnah dia gak mau lakukan. Nah, tetapi dia juga menjaga, tidak mengurangi. Yang wajib itu betul-betul dia jaga dan dia jalani sebagaimana mestinya. Maka ketika pulang, ketika berpaling, Rasulullah katakan, aflaha in sadaq. Dia akan bahagia kalau jujur, benar-benar menjaga apa yang dia sumpahkan, iman dan ihtisab tadi, mengharap utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum bi'azima thumma yuqal thumma yaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari beliau pula, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib, menganjurkan para sahabatnya, umatnya, untuk qiyam Ramadan, menjalani sholat malam Ramadan atau tarawih. Tetapi min ghairi an ya'muruhum bi azimah, tidak dipastikan, artinya enggak seperti perintah wajib. Min ghairi an ya'muruhum bi azimah itu maknanya beliau perintahkan, tetapi perintah itu tidak setegas atau tidak sekuat perintah wajib. Kalau perintah wajib, betul-betul beliau tekankan. Ini beliau perintahkan juga, beliau anjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Kemudian beliau sabdakan, barang siapa yang sholat malam Ramadan karena iman tentang kewajibannya, disaban mengharap pahalanya, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i dalam sunannya. Hadis-hadis ini, terutama yang pertama, hadis pertama, hadis Abu Hurairah, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para ulama sebutkan bahwa dalam riwayat ini didahulukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penyebutan qiyamul lail, salat Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaba, kemudian shoma ramadhana, yang puasa Ramadan disebut berikutnya. Susunannya demikian, bukan puasa dulu baru qiyamul lail, tetapi qiyamul lail dulu baru puasa. Karena qiyamul lail itu bentuknya perbuatan, amalan. Orang berbuat, sholat, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kepadanya. Sementara puasa bentuknya adalah meninggalkan. Puasa itu bukan amalan, dalam artian bukan sesuatu yang diamalkan. Apa yang kamu amalkan ketika puasa? Enggak ada. Puasa itu meninggalkan, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang diamalkan. Beda dengan qiyamul lail, pengamalan, sholat, berdiri, baca Quran, ruku, doa, sujud, doa, nah, dan seterusnya. Yang bentuknya perbuatan tentu lebih diutamakan daripada yang bentuknya meninggalkan. Karena apa ya, yang gak ada perbuatannya puasa itu. Puasa hanya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya dalam penyebutan Rasulullah sebutkan terlebih dahulu yang bentuknya perbuatan, baru kemudian yang bentuknya meninggalkan, turuk, sesuatu yang ditinggalkan. dalam hadis ini seperti diisyaratkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam riwayat Qutaibah, juga di riwayat Imam Ahmad, ada tambahan wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosanya yang akan datang akan diampuni oleh Allah dengan puasa Ramadannya dan qiyam Lailatul Qadr, salat dan ibadah di Lailatul Qadr. Tambahan ini selain dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri, disebutkan oleh beliau, juga tersebutkan dalam riwayat Zuhri dari Abu Salamah, sebagaimana dalam riwayat Nasa'i. Demikian pula dalam riwayat Hamid ibn Yahya dari Sufyan. Riwayat ini pula, tambahan wa mata akhor dan dosanya yang akan datang, juga tersebut di dalam hadis Ubadah ibn Shamit. Kalau ini dalam hadis Abu Hurairah, tersebut pula dalam riwayat hadis Ubadah ibn Shamit dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Hafidz rahimahullah. Ufir lahu ma taqaddama min dzambih, akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sebagaimana dalam riwayat Ahmad. Nah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa ini yang diampuni oleh Allah. Dia kalau diperhatikan bentuknya adalah ismul jins, isim jins mudhaf, isim jins yang diidhofahkan min dzambihi. Karena dia isim jins, isim jins itu nama kata benda jenis, kata benda jenis mencakup segala yang masuk dalam lafadznya. Seperti kamu bilang pohon, pohon apa? Ya semua pohon yang selama itu masuk dalam kategori kalimat pohon, ya masuk dalam kata pohon. Misalnya si wali kota misalnya bilang dilarang menebang atau merusak pohon. Pohon apa? Ya semua pohon. Semua pohon atau semua yang masuk dalam kata pohon masuk dalam larangan itu. Umum, pohon mangga, pohon kelapa, pohon kurma, atau pohon apa, semua pohon pokoknya. Kata benda jenis. Nah, ini pun demikian. Dzambihi, dzamb dosa, itu kata benda jenis. Dan dia diidhofahkan mudhof kepada dhamir. Dzambihi, dosanya. Orang kata ganti ketiga yang melakukan puasa dan yang qiyam Lailatul Qadar. Nah, dengan itu maka mencakup semua dosa, mencakup semua dosa. Maka terampuni dengan puasa Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar semua dosa dia yang telah lalu maupun yang akan datang. Semua dosa ini maknanya dosa-dosa besar, kabairud dzunub, dosa yang diancam dengan laknat, dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah, dosa yang ada hukum hadnya, khamr, minuman keras, zina, dan yang lain-lain. Dan juga shagair, dosa-dosa kecil yang tidak sampai terkena ancaman-ancaman tadi. Semuanya terhapus, diampuni oleh Allah yang telah lalu, juga yang akan datang dengan puasa Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Begitu makna yang ada di dalam hadis Abu Hurairah. Karena zambihi kata benda jenis dan disandarkan mudhof kepada dhamir kata ganti ketiga, zambihi dosanya, maka umum. Begitu. Tetapi jumhur ulama hadis, mayoritas ulama memahami bahwa keumuman ini disempitkan, dikhususkan. Dikhususkan dengan hadis lain yang akan disebutkan pula oleh Imam Al-Mundhiri, hadis Abu Hurairah di riwayat Muslim, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya kalaulah dosa-dosa besar itu dijauhi. Ini mengkhususkan keumuman hadis min dambihi. Sehingga jumhur kalau melihat keterangan mayoritas ulama, yang dihapuskan dosa-dosanya ini oleh puasa Ramadan dan juga qiyam Lailatul Qadar, dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa Ramadan, tidak bisa dihapus dengan qiyam Lailatul Qadar, dan amal soleh apapun tidak bisa menghapusnya. Dia hanya bisa dihapus dengan taubat yang benar kepada Allah dengan syarat-syaratnya, atau kalau Allah kehendaki mengampuni dosa tersebut bagi hambanya, karena dosa selama itu bukan syirik di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau Allah kehendaki akan Allah adab hamba itu dengan dosa itu untuk membersihkan darinya. Adapun amalan saleh tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar, kabair. Dan pembahasan tentang ini akan kita kaji insyaallah di hadis yang ke-8 nanti. Tadi sholat lima waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dan penjelasan para ulama tentang hal itu pada kajian berikutnya insyaallah. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah, setelah penyebutan tentang keutamaan puasa Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar. Beliau bawakan pula hadis yang keempat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffad kaffara ma qablahu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi wal Baihaqi. Barang siapa yang puasa Ramadan dan dia mengetahui batasan-batasannya dan dia jaga puasanya dari segala sesuatu yang seharusnya dia jaga, dia jaga dari yang merusak puasanya, baik merusak asal puasa itu dengan menjaga tidak makan, tidak minum, tidak jima, atau juga bahkan dia jaga dari segala yang mencoreng dan merusak kesempurnaan puasa itu, seperti kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek jikalah dia puasa, namimah, riba, membicarakan aib orang lain dan yang semisalnya, yang mengurangi kesempurnaan puasa. Nah, kalau itu dia lakukan, akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan hadis Abu Sa'id oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Al-Baihaqi. Namun hadis didhaifkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Hadis lemah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka syahr Ramadan di Makkah fa shamahu wa qama minhu ma tayassar كتب الله له مئة ألف شهر رمضان فيما سواه وكتب له بكل يوم إفق رقبه وبكل ليلة إفق رقبه وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. Rawahu Ibnu Majah wa la yahdhuruni al-an sanaduh. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan di Mekah. Ini Ramadan dia di Mekah sana. Lalu dia puasa dan dia pun sholat malam tarawih qiyamul lail ma tayassar yang mampu dia lakukan, maka kan Allah tulis pahala baginya sama seperti orang yang menjalankan 100 ribu bulan Ramadan di luar Mekah. Jadi dia sebulan di Mekah menjalani Ramadan sama dengan orang yang menjalani Ramadan 100 ribu tahun di luar Mekah. Ini maunya disamakan seperti sholat. Sebagaimana sholat satu waktu di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu sholat di luar Masjidil Haram, maka demikian pula puasa sebulan di Mekah sama dengan 100 ribu bulan di luar Mekah. Dan ditulis baginya pahala setiap hari seperti orang yang memerdekakan budak. Dan di setiap malam juga ditulis pahala baginya seperti orang memerdekakan budak. Juga di setiap hari ditulis baginya pahala seperti orang yang mengendarai kuda di jalan Allah ini dalam peperangan. Di setiap hari ditulis baginya kebaikan dan di setiap malam ditulis baginya kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kata Imam Mundiri, sekarang ketika beliau tulis ini belum ingat aku tentang sanadnya, bagaimana hukumnya. Nah, dan hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu sering kadang direkayasa oleh para pendusta untuk memotivasi orang beramal soleh, tapi dengan kedustaan-kedustaan tidak ada gunanya. Bahkan dia terancam dengan hadis Rasulullah SAW, "Faliyata bawa makadahu minan nar." Yang berdusta sengaja atas namaku, hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Nah, ini orang yang memalsukan ini rupanya melihat keutamaan sholat di Masjidil Haram yang 100 ribu kali lebih afdal di luar haram. Maka puasa pun tidak dia samakan seperti itu. Maka dia bikin hadis ini, sebulan di Mekah puasa sama seperti 100 ribu bulan Ramadan di luar Mekah, sama seperti sholat. Kalau sekedar memalsukan gitu sekalian aja, sodakoh di Mekah sehari sama dengan 100 ribu kali sodakoh di luar Mekah untuk buat orang giat bersodakoh. Nah, apalagi qiyamah, zakat di Mekah lebih afdal 100 ribu kali zakat di luar Mekah. Membantu orang sekali di Mekah 100 ribu kali lebih afdol di luar Mekah dibanding di luar Mekah. Nah, terlalu banyak yang dipalsukan akhirnya. Nah, orang hendaklah cukup mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan enggak usah mengada-ngada. Tak akan menyaingi dan membandingi Rasul SAW. Dan kalau Rasulullah berhak menyatakan ini pahalanya begini, ini pahalanya itu, keutamanya ini, dia hendak menyamakan dirinya dengan Rasul, maka dia bikin hadis palsu. Ini keutamaannya seperti ini. Nah, seorang hamba yang congkak dan sombong sehingga berani memalsukan hadis atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis Ibn Abbas hadis palsu. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah bersabda, tiat ummati khamsa khisal fi ramadhan lam tu'tahunna ummatun qablahum. Umatku di Ramadan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelum mereka. Khulufu famisaim atyabu indallah min rihil misik. Yang pertama, bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau wangi minyak misik. Wa tastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Yang kedua, ikan-ikan di laut beristighfar untuk mereka sampai mereka berbuka. Wa yuzayyinu Allah 'azza wa jalla kulla yawmin jannata, dan setiap hari Allah menghiasi surganya. Tsumma yaqul, kemudian Allah katakan, yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mauna wa yasiru ilaik. Hampir, ini sudah dekat, hamba-hambaku yang saleh akan melepaskan beban mereka dan masuk kepadamu, yakni ke dalam surga. Enggak lama lagi waktunya. Waktu safadu fihi maradatus syayatin, dan di Ramadan pula dibelenggu syaitan-syaitan yang angkuh atau yang sangat jahat, dibelenggu, dirantai. Fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi bighairih, maka para syaitan itu tidak bisa leluasa mengganggu dan menggoda kaum mukminin, orang-orang saleh, sebagaimana mereka biasa melakukan itu di luar Ramadan. Wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, yang kelima, mereka pun diampuni di akhir malam, malam terakhir Ramadan, diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadr, apa itu maksudnya hanya malam Lailatul Qadr? Qala la, jawab Rasulullah, tidak. Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Tetapi orang yang beramal itu diberikan upah kepadanya penuh setelah selesai kerja. Layaknya orang bekerja, selesai, pulang, baru dia digaji. Atau pegawai nunggu akhir bulan, baru dia mendapatkan gaji dari sebulan dia bekerja. Belum selesai sebulan ya jangan minta gaji. Tukang belum selesai kerjanya ya gak mungkin minta upah. Nah, demikian pula orang yang beramal gak akan disempurnakan pahala untuk mereka kecuali setelah selesai. Makanya disebutkan diampuni dosanya di malam terakhir, karena di situ selesai mereka menjalani Ramadan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal Bazzar wal Baihaqi, juga Bazzar dan Baihaqi. Wa rawahu Abu Syekh Ibnu Hibban fi kitab Tsawab, illa anna indahu wa tastaghfir lahumul malaikah badal al-hitan. Juga Ibnu Hibban dalam kitab Tsawab, hanya saja dengan penyebutan yang kedua itu keutamaannya, umatku ini dimintakan ampun oleh para malaikat sampai mereka berbuka. Kalau riwayat ini kan ikan-ikan di laut semua memintakan ampun untuk mereka. Tapi riwayat Ibn Hibban, malaikat yang istighfar untuk mereka, memintakan ampun agar mereka diampuni dosanya. Pahala yang masya Allah, keutamaan yang besar, lima ini. Nah, tapi hadis dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, nah, dan tidak bisa dijadikan hujah dan pegangan untuk beramal saleh. Dhaif jiddan, sangat lemah. Adiknya palsu tadi. Ini sederajat lebih tinggi sedikit. Nah, orang yang palsu terlalu rendah, paling rendah derajatnya. Atau bahkan lebih rendah dari itulah aslalah, hadis yang enggak ada asal usulnya, enggak bisa dihukumi, tidak bisa ditelusuri, enggak ada sanadnya, enggak ada di kitab apapun, enggak ada. Palsu, palsu. Tidak disebutkan Rasul, tapi masih ada disebutkan di kitab ini, ada sanadnya, bisa dihukumi. Karena lebih buruk dari itulah asalah hadis yang disebarluaskan kalau itu sebagai hadis, padahal nggak ada asalnya, nggak ada di kitab-kitab hadis, nggak ada sanadnya, tetapi disandarkan kalau itu sabda Rasul. Lanjutannya insya Allah. an depan wallahu taala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.